Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas ayat kelima dari surah Al-Anbiya yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka berusaha disadarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir falyantina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu hanyalah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti hanya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Para pendengar rahimakumullah, inilah sikap yang ditunjukkan oleh orang kafir Quraisy ketika mereka menuduh Al-Quran itu sebagai mimpi, hasil mimpi Rasulullah, bahwa Al-Quran itu hasil rekayasa Rasulullah, bahwa Al-Quran itu hanyalah untayan-untayan kalimat syair yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selanjutnya tidak hanya berhenti sampai kepada tuduhan, mereka menantang Rasulullah, fal ya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun, coba datangkan kepada kami bukti-bukti sebagaimana rasul-rasul yang diutus terdahulu. Inilah sikap degil, sikap membangkang yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam kemaksiatan atau berada di dalam kekufuran atau penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita perhatikan, ternyata sikap ini, sikap menantang, sikap keras ya, sikap tidak mau mundur dari kekufuran dan sikap negatif mereka, itulah yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menjadi penentang-penentang Allah Subhanahu wa taala. Catatannya adalah bahwa kalau ternyata orang-orang yang kufur, orang-orang yang banyak bergelimang dalam dosa dan maksiat, mereka tetap konsisten di dalam melakukan kemaksiatan mereka, bahkan malah melakukan tindakan-tindakan yang cukup luar biasa dengan menantang orang-orang yang berada dalam kebaikan, maka seharusnya orang-orang yang melakukan kebaikan juga melakukan tindakan yang sama. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang selama ini adalah orang yang taat kepada Allah, yang melakukan kebaikan, seharusnya lah mereka itu menjadi orang-orang yang tetap tegar di dalam memperjuangkan kebenaran, tetap tegar menjadi orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Jangan mundur pada saat menghadapi berbagai permasalahan. Sebagaimana orang-orang yang kufur ketika mereka disadarkan oleh Rasulullah, qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, Allah lebih tahu apa yang kamu lakukan. Mereka tidak mau berhenti ya dengan kekufurannya, mereka malah membalas itu hanya sekedar rekayasa. Oleh karena itu, sebagai seorang pendai, sebagai seorang penyampai kebenaran, sebagai orang-orang yang tetap konsisten dalam kebaikan, tetap tegar di dalam melakukan kebaikan. Jangan hanya gara-gara tuduhan kecil kita langsung mundur. Jangan dikatakan ustadz itu tidak enak, kita malah kemudian tidak mau ceramah misalnya. Jangan dikatakan dia hanya menunjuk-nunjuk muka saja karena ingin melakukan kebaikan ya, kita kemudian tidak melanjutkan kebaikan yang kita lakukan. Tetap tegar di dalam melakukan kebaikan. Bal qalu adghasu ahlam ya, ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang bagaimana tidak duduknya logika atau rasionalisasi orang-orang yang kufur kepada Allah, bahwa mereka menyampaikan tuduhan ternyata tidak ada bukti, bahwa ucapan mereka itu selalu bersalahan atau berbeda antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Mengapa ini sampai terjadi? Karena memang mereka tidak punya dasar yang kuat. Ya, sama seperti seorang pembohong pada saat ditanya, apakah kamu melihat terjadinya kasus pencurian itu? Dia berbohong mengatakan, iya kasusnya seperti ini, jam segini. Tapi besok kalau ditanya lain, jawabannya sudah lain. Kenapa? Karena memang dia berbohong untuk ketika mengatakan dia melihat suatu kasus yang dia saksikan. Begitulah orang-orang yang tidak yang keluar dari kebenaran, siapapun yang bergelimang dalam dosa tetap melakukan kemaksiatan, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya pegangan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu jangan heran berapa banyak orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan akhirnya stres. Kenapa? Karena memang tidak punya pegangan. Berapa banyak orang-orang yang bergelimang di dalam dosa akhirnya kebingungan di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena mereka melakukan kezaliman yang Allah gambarkan sebagai zulmun, kegelapan. Hidup mereka berada dalam keadaan gelap sehingga akhirnya mereka tetap berada dalam kebimbangan. Untuk lebih menjelaskan ayat ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 5 telah dijabarkan panjang lebar oleh Ustaz Perdana dan itu sangat bernas sekali. Kita dapat mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Ustaz Perdana. Dai itu adalah orang-orang yang berbahagia dan menginginkan kebahagiaan bagi umatnya. Kalau dia bahagia, maka tidak ada kata mundur dalam berdakwah. Dicibir orang tidak membuatnya susut, menyerah dan pasrah. Karena apa? Karena dia dengan ceramahnya, dengan dakwahnya telah membahagiakan dirinya. Para nabi adalah orang-orang bahagia dan dia ingin masyarakat umatnya pun bahagia bagaikan dirinya. Nabi menikmati Islam dan dia menginginkan semua orang merasakan nikmatnya Islam. Dai menikmati Islam dan dia menginginkan umatnya merasakan betapa nikmat menjadi seorang muslim. Ini yang pertama yang disampaikan kesimpulan yang begitu dahsyat dari Ustaz Perdana. Tema kita juga bisa diambil di sisi lain. Bimbingan kebahagiaan itu bukan mimpi atau ghosu ahlam. Mereka berkata bahwa wahyu Allah, firman Allah yang membahagiakan itu mimpi. Orang sekarang mengatakan utopia, terlalu utopis. Al-Quran itu sangat idealis. Benar apa yang disampaikannya semua baik-baik, tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh manusia seperti kita. Maka disebutlah dengan utopis dan sifatnya atau bentuknya utopia. Tidak, bimbingan kebahagiaan itu bukan mimpi yang tidak bisa kita wujudkan dalam dunia nyata. Para sahabat dengan keberadaan Al-Quran menjadi orang-orang yang sukses secara materi dan secara hidupnya dunia dan akhirat. Mereka membawa panji Islam ke Afrika Utara, semenanjung Arab, Eropa, bahkan ke Cina, Rusia, sampai ke negara yang kita cintai ini berkat Al-Quran yang membahagiakan itu sebagai bimbingan. Dan itu bukanlah mimpi. Mereka telah menjadikannya sebagai Al-Quran yang hidup sebagaimana Nabi Muhammad sebagai Al-Quran yang hidup. Inilah yang selalu didengung-dengungkan oleh orang-orang terdahulu, sekarang dan akan datang pun sering didengung-dengungkan. Maka sebagai orang yang pecinta Al-Quran, tentu saja Al-Quran tidak cukup untuk dibaca, dihafal, tetapi kita jadikan dia sebagai gerak hidup, denyut nadi dan darah yang mengalir di seluruh jiwa dan raga kita. Itu karena Al-Quran bimbingan kebahagiaan dan telah terbukti secara nyata keberhasilannya di negara Islam pada masa jayanya. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali kesimpulan yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita petik dari keterangan ayat kelima dari surat Al-Anbiya ini, bahwa di dalam kehidupan ini Allah sudah menggambarkan kepada kita Al-Quran itu adalah pegangan. Walakad anzalna ilaika zikra, kami telah turunkan Al-Quran itu sebagai suatu penyadaran kepada kamu semua. Artinya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran, maka hidup mereka adalah hidup yang tetap berada dalam keadaan sadar, bukan menjadi orang-orang yang linglung, orang-orang yang tetap punya pegangan, bukan menjadi orang-orang yang gamang dan galau. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang tetap konsisten di dalam melakukan kebaikan. Karena ketika orang-orang yang melakukan kemaksiatan berjuang dengan sebisa-bisanya untuk melancarkan perbuatan maksiat mereka, dan untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang sama juga harus ditunjukkan oleh pembela-pembela kebenaran, bahwa mereka adalah orang yang tetap teguh memegang panji-panji Allah Subhanahu wa taala dan tetap konsisten menyebarkan panji-panji itu, panji-panji kebenaran itu di atas permukaan bumi ini. Jadilah orang-orang yang tetap melakukan kebaikan, karena orang-orang yang melakukan kebaikan akan tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, Allah akan tetap bersama orang-orang yang selalu memperjuangkan kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.